Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub S.H.M.A. cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 mulai halaman 453. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan, yaitu kitab ketiga dari rubuk Adat Kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah sebagai pujian dari yang menegaskannya, yang tersapu dan menghancurlah dalam ketauhidannya selain yang Esa dan Maha Benar. Kita mengagungkannya sebagai pengagungan dari orang yang menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil dan tidak suci. Dan sesungguhnya, tiap-tiap yang bertempat di langit dan di bumi tidak sanggup menjadikan lalap dan kumbang, walaupun mereka berkumpul bersatu padu. Kita bersyukur kepadanya karena ditinggikannya langit bagi hambanya sebagai atap yang dibangun. Disediakannya bumi sebagai hambal bagi mereka dan tikar. Dijadikannya malam mengikuti siang, maka dijadikannya malam sebagai pakaian dan siang tempat mencari penghidupan, agar mereka itu berkembang mencari karunia-Nya dan bangun menundukkan segala hajat keperluan. Kita bersolawat kepada Rasul-Nya, di mana orang-orang mukmin keluar dari kolamnya dengan kepuasan, setelah datang kepadanya dengan kehausan, dan kepada kaum keluarga dan para sahabat yang tidak meninggalkan sejenak pun selalu menolong agamanya dengan terus-menerus dan berkekalan. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Adapun kemudian, maka sesungguhnya yang Maha memiliki bagi segala yang memiliki dan yang mendatangkan sebab dari segala sebab, menjadikan akhirat itu negeri balasan dan siksaan dan dunia itu negeri penempatan kekacauan, perjalanan cepat dan perusahaan. Dan tidaklah perjalanan cepat itu dunia, terbatas kepada tempat kembali, tidak tempat hidup. Tetapi tempat kehidupan itu adalah jalan kepada tempat kembali dan yang menolong kepadanya. Di dunia adalah kebun akhirat dan tempat masuk kepadanya. Manusia itu tiga macam. Orang yang disibukkan oleh tempat hidupnya dari tempat kembalinya. Maka dia ini bagian dari orang-orang yang binasa. Orang yang disibukkan oleh tempat kembalinya dari tempat hidupnya, maka dia ini sebagian dari orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang yang lebih mendekati kepada kesederhanaan, yaitu orang ketiga yang disibukkan oleh tempat hidupnya untuk tempat kembalinya. Orang tersebut adalah setengah dari orang yang sederhana dan tidak akan memperoleh tingkat kesederhanaan orang yang tiada membiasakan mencari penghidupan dengan jalan yang benar. Dan tiada ia tergerak dari dunia akan jalan ke akhirat selama tidak ia beradab kesopanan pada mencarinya dengan adab kesopanan syariat. Nah, Sekarang kami ingin membentangkan adab kesopanan perniagaan, perusahaan, bermacam-macam usaha, dan sunat-sunatnya. Dan kami bermaksud menguraikannya dalam 5 bab. Bab pertama, tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha. Bab kedua, tentang pengetahuan yang mensahkan jual-beli dan muamalah. Bab ketiga, tentang penjelasan keadilan dalam muamalah. Bab keempat, tentang penjelasan berbuat baik atau ihsan dalam bermuamalah. Bab kelima, tentang kasih sayang saudagar terhadap dirinya dan agamanya. Bab pertama, tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha. Adapun dari Al-Quran, maka firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 11. Maka Allah Ta'ala menyebutkan siang itu untuk tempat memperoleh kenikmatan. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِيَا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, dan kami jadikan di bumi lapangan penghidupanmu, tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih. Surat Al-A'raf ayat 10. Tuhanmu menjadikan bumi itu suatu nikmat, dan ia meminta kesyukuran di atas nikmat itu. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mengapa kalau kamu mencari karunia Tuhanmu atau rezeki. Surat Al-Baqarah ayat 198. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan yang lain sedang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan Allah Ta'ala berfirman, Fantasiru fil ardi wa ba'taku wa min fadlillah. Artinya, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Adapun hadis, maka Nabi SAW bersabda, sebagian dari dosa ialah dosa yang tiada dihapuskan, melainkan oleh kesusahan pada mencari penghidupan. Nabi SAW bersabda, sedekah yang benar akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang siddiq dan orang-orang sahih. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abi Sa'id. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa mencari dunia secara halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusaha untuk keluarga, dan menaruh kasih sayang pada tetangga, niscaya ia menjumpai Allah, sedang mukanya seperti bulan pada malam purnama raya. Diriwayatkan Abu Sa'id dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Adalah Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya pada suatu hari. Lalu mereka itu melihat seorang pemuda yang tabah dan kuat. Ia pagi-pagi benar pergi berusaha. Maka mereka itu berkata, alangkah baiknya pemuda ini, kalau adalah mudanya dan tabahnya, fi sabilillah. Maka Nabi SAW menjawab, jangan engkau mengatakan itu. Karena kalau ia berusaha untuk dirinya, supaya ia tertegah dari meminta-minta, dan ia tidak memerlukan kepada pertolongan orang lain, maka dia itu sudah fi sabilillah. Dan kalau ia berusaha untuk kedua ibu bapaknya yang lemah, atau keturunannya yang lemah, untuk memenuhi dan mencukupkan keperluan mereka, maka ia sudah fi sabilillah. Dan jikalau ia berusaha untuk membanggakan diri dan membanyakkan harta, maka ia sudah fisabilis syaiton, yaitu pada jalan syaitan. Dirawikan At-Tabarani dari Ka'ab bin Ajrah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang mengambil suatu pekerjaan untuk memperoleh kecukupan daripada bantuan orang lain. Dan Allah memarahi hambanya yang mempelajari ilmu pengetahuan yang diperbuatnya ilmu itu untuk perusahaan. Pada suatu hadis tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang mukmin yang berusaha. Dan Nabi SAW bersabda, yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seseorang, ialah dari usahanya sendiri. Dan segala jual beli itu mempunyai kebajikan. Dan pada hadis yang lain tersebut, yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seorang hamba, ialah usaha dari tangan pekerja apabila ia bekerja dengan jujur. Dan Nabi SAW bersabda, haruslah kamu berniaga, karena pada perniagaan itu 9/10 dari rezeki. Dan diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam melihat seorang laki-laki lalu bertanya, apakah yang engkau kerjakan? Laki-laki itu menjawab, aku beribadah. Isa alaihissalam bertanya lagi, siapakah yang menanggung perbelanjaanmu? Laki-laki itu menjawab, saudara saya. Lalu Isa alaihissalam menyambung, saudaramu lebih banyak ibadahnya daripada kamu. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan aku suruh kamu dengan dia. Dan sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang menjauhkan kamu dari surga dan mendekatkan kamu ke neraka, melainkan aku larang kamu daripadanya. Sesungguhnya malaikat Jibril menghembus ke dalam hatiku bahwa nyawa itu tidak mati sehingga ia memperoleh dengan sempurna akan rezekinya walaupun terlambat daripadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertindaklah dengan baik pada mencari. Nabi SAW menyuruh dengan tindakan yang baik pada mencari dan beliau tidak mengatakan tinggalkanlah mencari. Diriwayatkan Ibnu Abid Dunya dan Hakim dari Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau bersabda kepada akhir hadis itu, janganlah dibawa kamu oleh kelambatan sesuatu dari mencari rezeki itu dengan jalan maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tiada akan memberi apa yang padanya dengan mendurhakainya. Nabi SAW bersabda, pasar itu adalah hidangan Allah Ta'ala. Maka barang siapa datang ke pasar, niscaya akan memperoleh daripadanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya diambil oleh seseorang dari kamu akan talinya. Lalu diikatkannya kayu bakar pada punggungnya. Adalah lebih baik daripada ia mendatangi seseorang yang dikaruniai oleh Allah dari kelimpahannya, lalu dimintanya, ia diberi atau tidak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi bersabda, barang siapa membuka kepada dirinya satu pintu dari meminta-minta, niscaya dibukakan oleh Allah kepada 70 pintu dari kemiskinan. Adapun asar atau kata-kata yang berhikmah dari orang-orang terdahulu, maka telah berkata Luqmanul Hakim kepada putranya, hai anakku, hendaklah engkau merasa kaya dengan usaha yang halal dari kemiskinan. Karena sesungguhnya tidaklah sekali-kali seorang merasa miskin, melainkan ia ditimpakan 3 perkara. Tipis keagamaannya, lemah akalnya, dan hilang kehormatan dirinya. Dan yang paling besar dari yang tiga ini ialah manusia memandang enteng kepadanya. Umar radhiyallahu an berkata, "Janganlah duduk seorang kamu dari mencari rezeki seraya berdoa, 'Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku rezeki.' Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa langit itu tidak menurunkan hujan, emas, dan perak." Adalah Zaid bin Maslamah bercocok tanam pada tanahnya. Lalu Umar radhiyallahu an berkata padanya, "Engkau betul. Jadilah engkau tidak memerlukan kepada orang. Niscaya jadilah dia lebih memelihara akan agama engkau dan lebih mulia engkau daripada mereka. Sebagaimana kata sahabatmu Uhayha, 'Senantiasalah aku membenamkan diri pada sumur yang dalam, bahwa orang yang pemurah itu dipandang berharta oleh teman-teman.'" Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya aku amat benci melihat orang kosong atau tidak bekerja, tidak untuk urusan dunianya dan tidak untuk urusan akhiratnya." Ditanyakan Ibrahim sang saudagar yang benar, "Adakah engkau lebih suka padanya atau orang yang menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah?" Ibrahim menjawab, "Saudagar yang benar lebih aku sukai, karena dia dalam perjuangan atau jihad yang didatangi setan dari jalan sukatan dan timbangan. Dan barang siapa menerima untuk mengambil dan memberi, maka ia berjihad melawan setan." Al-Hasan Al-Basri berbeda pendapat dengan Ibrahim dalam hal ini. Dan Umar radhiyallahu an berkata, "Tiadalah tempat yang didatangi akan aku oleh kematian yang lebih aku sukai dari tempat di mana aku berkedai padanya untuk keluargaku, aku menjual dan membeli." Al-Haytham berkata, "Kadang-kadang sampai kepadaku sesuatu dari orang yang datang kepadaku, lalu aku terangkan bahwa aku tidak memerlukan kepada barang itu. Maka mudahlah yang demikian padaku." Ayub berkata, "Usaha di mana dengan usaha itu memperoleh sesuatu adalah lebih aku sukai daripada meminta-minta pada orang lain." Berhembuslah angin badai di laut. Lalu bertanyalah anak kapal kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, di mana beliau berada serta mereka di dalam kapal itu. "Apakah pikiran Tuhan tentang kesukaran ini?" Beliau menjawab, "Apakah kesukaran ini? Sesungguhnya kesukaran itu ialah sesuatu keperluan bagi manusia." Ayub berkata, "Abu Qolaba berkata padaku, 'Haruslah engkau terus di pasar, karena kaya itu dari kesehatan, yakni kaya tanpa memerlukan kepada bantuan orang lain.'" Orang menanyakan kepada Ahmad, "Apakah kata Tuhan tentang orang yang duduk di rumahnya atau dalam masjid?" Dan dia mengatakan, "Aku tidak mengerjakan sesuatu, sehingga datanglah kepadaku rezekiku." Ahmad menjawab, "Itu adalah orang yang tiada mengetahui ilmu pengetahuan. Tidakkah ia mendengar Nabi SAW bersabda, 'Inna allaha ja'ala rizqin tahta zilli rumhi.' Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku." Sabda Nabi SAW ketika beliau menyebut burung. Lalu beliau bersabda, "Dia keluar pagi-pagi dengan tembolok kosong dan pulang sore dengan tembolok berisi." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Umar. Lalu menyebutkan bahwa burung itu keluar pagi-pagi mencari rezekinya. Dan adalah para sahabat Nabi SAW pergi berniaga di daratan dan di laut. Mereka bekerja di kebun tamar. Dan haruslah mengikuti jejak mereka. Abu Qolabah berkata tentang seorang laki-laki, "Sesungguhnya aku melihat engkau mencari penghidupan. adalah lebih aku sukai daripada melihat engkau di sudut masjid. Menurut riwayat, bahwa Al-Auza'i bertemu dengan Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, di mana pada bahunya seperkas kayu api. Lalu Al-Auza'i menegur, "Hai Abu Iska, sampai kapan ini teman-temanmu merasa puas begini?" Maka Ibrahim bin Adam menjawab, "Biarkanlah aku begini, wahai Abu Amr, karena sampai kepadaku kabar bahwa barang siapa berdiri pada tempat kehinaan, mencari yang halal, niscaya haruslah baginya surga." Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Bukanlah bernama ibadah pada kami bahwa engkau meletakkan kedua tapak kaki engkau berbaris, sedang makananmu diberikan oleh orang lain. Tetapi mulailah dengan dua potong roti engkau, peliharalah keduanya, kemudian beribadahlah." Ma'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Pada hari kiamat diserukan oleh penyeru, manakah orang yang dimarahi oleh Allah di buminya? Lalu bangunlah peminta di masjid-masjid." Inilah celaan agama kepada peminta-minta yang berpegang kepada bantuan orang lain. Dan orang yang tiada mempunyai harta pusaka, maka tidaklah terlepas yang demikian, kecuali oleh usaha dan perniagaan. Kalau Anda berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada diwahyukan kepadaku supaya engkau mengumpulkan harta dan menjadi sedekah, tetapi diwahyukan kepadaku supaya engkau bertasbih dengan memujikan Tuhanmu, dan hendaklah engkau orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datanglah kepadamu yakin." Diriwayatkan Ibnu Mardawai dari Ibnu Mas'ud. Orang meminta kepada Salman Al-Farisi dengan berkata, "Berilah nasihat kepada kami." Lalu Salman menjawab, "Barang siapa sanggup daripadanya meninggal dengan mengerjakan haji atau berperang atau meramaikan masjid Tuhannya, maka hendaklah berbuat yang demikian. Dan janganlah ia meninggal selaku sedekah dan pengkhianat." Maka jawaban atas pertanyaan Anda tadi, sesungguhnya cara mengumpulkan di antara hadis dan keterangan-keterangan itu memerlukan kepada penguraian segala hal keadaan. Maka sekarang kami terangkan. Tidaklah kami mengatakan bahwa berniaga itu lebih utama mutlak dari segala yang lain. Tetapi berniaga itu ada kalanya untuk mencari kecukupan atau kekayaan atau tambahan kepada kecukupan. Kalau dari perniagaan itu dicari tambahan kepada kecukupan untuk memperbanyak dan menyimpan harta, bukan untuk dipergunakan kepada jalan kebajikan dan sedekah, maka itu adalah tercela. Karena itu adalah menghadapkan diri kepada dunia, di mana mencintai dunia itu adalah pokok tiap-tiap kesalahan. Kalau bersama dengan itu ia berbuat zalim dan berkhianat, maka itu adalah kezaliman dan kefasikan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Salman dengan katanya, "Jangan kamu meninggal sebagai sedekah dan pengkhianat." Dan beliau maksudkan dengan sedekah ialah orang yang mencari tambahan. Adapun apabila dengan perniagaan itu dicari kecukupan untuk dirinya dan anak-anaknya, dan ia sanggup untuk memperoleh kecukupan itu dengan meminta-minta, maka berniaga untuk menjaga diri dari meminta-minta itu adalah lebih utama. Dan kalau ia tidak memerlukan kepada meminta-minta, tetapi ia diberikan tanpa meminta-minta, maka berusaha adalah lebih utama. Karena sesungguhnya ia diberikan adalah karena ia meminta dengan perihal keadaannya dan mengumbandangkan diri antara manusia dengan kemiskinan. Maka menjaga diri dan menutup diri dari kekurangan adalah lebih utama dari keperkasaan. Bahkan dari melaksanakan segala ibadah badaniah. yaitu amalan peribadatan yang dilaksanakan dengan tubuh. Meninggalkan usaha adalah lebih utama dari empat orang-orang yang mengerjakan ibadah badania. Atau orang yang mempunyai perjalanan dengan batin dan amalan dengan hati dalam segala ilmu keadaan dan mukasyafah. Atau orang yang berilmu, yang bekerja dengan pendidikan ilmu zahir dari apa yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak pada agamanya, seperti mufti, ahli tafsir, ahli hadis, dan sebagainya. Atau orang yang bekerja untuk kemuslihatan kaum muslimin, dan ia menanggung mengurus segala urusan mereka, seperti sultan, kadhi, dan saksi. Maka mereka yang tersebut tadi, apabila memperoleh kecukupan dari harta-harta yang ditujukan bagi segala kemuslihatan itu, atau harta-harta wakaf yang diwakafkan kepada orang-orang miskin dan atau alim ulama, maka mereka menghadapkan diri kepada perbuatan yang mereka laksanakan itu adalah lebih utama daripada mereka bekerja dengan berusaha mencari penghidupan. Dan karena itulah, diwahyukan kepada Rasulullah SAW, supaya bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah. Dan tidak diwahyukan kepadanya, supaya adalah kamu dari orang-orang yang berniaga. Karena dengan demikian adalah mengumpulkan segala pengertian yang empat tadi, kepada tambahan-tambahan yang tidak dapat dihinggakan sifatnya. Dan karena inilah diisyaratkan oleh para sahabat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya meninggalkan perniagaan tatkala beliau menjabat kedudukan khalifah. Karena perniagaan itu mengganggu beliau dari mengurus segala kemuslihatan umat. Dan beliau dapat mengambil dan mencukupkan baginya dari harta kepentingan umum. Dan beliau sendiri berpendapat yang demikian itu adalah lebih utama. Tinggalkan wasiat, supaya dikembalikan harta itu ke baitul mal atau kas umum. Tetapi beliau pada mulanya dahulu berpendapat itu mempunyai hal lain. Hal pertama adalah perbelanjaan dan mencukupkan bagi mereka ketika meninggalkan berusaha. Terdapat dari pemberian orang banyak dan ketika meninggalkan dan apa yang disedekahkan kepada mereka. Dari zakat atau sedekah tanpa memerlukan kepada meminta. Maka meninggalkan usaha dan meneruskan apa yang dikerjakan oleh mereka itu sekarang adalah lebih utama. Karena padanya menolong manusia kepada kebajikan dan menerima dari mereka apa yang menjadi hak dan lebih utama bagi orang yang empat itu. Hal kedua, memerlukan kepada meminta-minta. Dan ini memerlukan kepada perhatian. Penegasan-penegasan yang telah kami riwayatkan dahulu tentang meminta-minta serta celaan kepadanya adalah menunjukkan dengan jelas bahwa menjaga diri dari meminta-minta adalah lebih utama. Dan berkata secara mutlak tentang meminta-minta itu tanpa memperhatikan hal keadaan orang-orangnya adalah sulit. Bahkan itu diserahkan kepada kesungguhan pemikiran dan perhatian seseorang hamba untuk dirinya dengan membandingkan apa yang diperolehnya para peminta-minta itu, ialah kehinaan dan kerusakan harga diri. Serta memerlukan kepada pemberatan dan permintaan dengan mendesak, dibandingkan dengan apa yang berhasil dari kesibukan dengan ilmu dan amal yang merupakan faedah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Banyak juga lah orang yang banyak faedahnya untuk makhluk atau orang banyak, dan faedahnya itu ialah dalam usahanya dengan ilmu atau amal. Dan mudahlah baginya dengan sindiran yang sedikit saja pada meminta untuk memperoleh kecukupan atau kifayah.